بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله، rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki pembahasan hadis yang ketiga dari babul ikhlas wa ihdarin niyah fi jami'il aqwal wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Bab yang pertama dari kitab Riyadus Salihin, yaitu bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat pada setiap amalan yang nampak maupun yang tersembunyi, apakah itu ucapan maupun perbuatan. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan, walakin jihadun wa niyatun, akan tetap ada jihad dan niat, yaitu niat berjihad. Wa idastunfirtum fanfiru, dan apabila kalian diseru untuk berjihad maka berangkatlah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan sedikit keterangan terhadap hadis ini, sebagaimana beliau katakan di muqaddimah, apabila ada hadis yang perlu diberikan keterangan, beliau beri keterangan sedikit. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah, maksud hadis ini tidak ada hijrah lagi dari kota Makkah, sebab kota Makkah sudah menjadi negeri Islam dan selamanya akan menjadi negeri Islam sampai hari kiamat. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Jadi penaklukan yang dimaksudkan di sini adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Li'annaha sarat dar islamin, sebab kata beliau Makkah sudah menjadi negeri Islam. Baik, inilah hadis yang ketiga pada bab ikhlas dan menghadirkan niat. Di dalam hadis ini terdapat sejumlah pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang bisa kita petik pertama sekali dalam hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan hijrah dari kota Makkah karena Makkah sudah menjadi negeri Islam dan insyaallah ta'ala selamanya akan menjadi negeri Islam, tidak akan pernah lagi dikuasai oleh orang-orang kafir selamanya sampai hari kiamat. Sehingga Nabi SAW menegaskan tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, artinya selamanya Makkah akan menjadi negeri Islam. Makanya kita baca juga dalam hadis-hadis tentang turunnya Dajjal. Luar biasa fitnah Dajjal. Seluruh negeri dia datangi dan banyak orang kemudian menjadi kafir, tetapi dia tidak bisa memasuki kota Makkah dan Madinah. Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan para malaikat untuk menjaga dua kota suci ini sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Iya. Maka kalau begitu hadis ini terdapat pelajaran yang sangat berharga, menunjukkan kepada kita kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau beliau bukan seorang nabi, tentunya beliau tidak mungkin dapat mengabarkan sesuatu yang gaib, sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana firman-Nya, "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin." Allah yang Maha mengetahui perkara gaib. Maka Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun kecuali yang Allah telah ridhoi dari kalangan para rasul. Jadi ini adalah tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, sampai hari ini kita masih menyaksikannya. Makkah sudah berlalu 14 abad lamanya, masih di tangan kaum muslimin, tidak pernah sedikit pun jatuh ke tangan orang-orang kafir. Dan pada hadis sebelumnya telah kita bahas, kelak ada satu pasukan besar, ada satu pasukan besar di akhir zaman yang ingin menyerang Ka'bah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan mereka di tengah perjalanan, belum sampai ke Makkah atau belum sampai ke Ka'bah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menenggelamkan atau telah melempar pasukan gajah dengan batu-batuan yang dibawa oleh burung-burung yang berombongan, kemudian mereka hancur pasukan gajah tersebut. Iya. Dan jemaah sekalian, di sini ada satu faedah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyerang Makkah. Jadi kita sudah mengetahui dua kisah besar. Yang pertama Ashabul Fil, tentara gajah, ingin menyerang Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Maka Allah menghancurkan mereka. Allah sendiri yang menghancurkan mereka. Ya. Orang-orang Makkah tidak bikin pasukan untuk menghadang mereka. Kemudian kisah yang kedua, hadis yang telah kita bahas sebelumnya. Pasukan besar di akhir zaman, juga Allah yang menghancurkan mereka dengan cara ditenggelamkan ke bumi. Ya. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang Makkah, Allah menolong beliau. Ya. Maka di sini menunjukkan kepada kita kebenaran ajaran Islam, bahwa ini betul-betul agama Allah, sehingga Allah menolong keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bahwa mereka betul-betul orang yang beriman, membawa misi keimanan, mengajak manusia kepada keimanan. Maka Allah menolong mereka. Itulah sebabnya manusia kemudian masuk ke dalam agama Allah afwaja, secara beramai-ramai. Ya. Manusia kemudian masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai setelah terjadi Fathu Makkah. Kita baca dalam sejarah, setelah terjadi Fathu Makkah, manusia masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka paham kalau beliau bisa menaklukkan Makkah, berarti beliau ini agamanya benar. Sebab mereka semua tahu kisah Ashabul Fil. Iya kan? Orang-orang Arab ketika itu semuanya tahu kisah Ashabul Fil. Banyak sekali orang Arab yang gak mau masuk Islam menunggu terjadinya Fathu Makkah, karena itu adalah sebesar-besarnya bukti Allah menolong Rasulnya. Baru mereka masuk Islam, sebab mereka sudah tahu kalau dia mau menyerang Makkah, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW mau menyerang Makkah dan agamanya batil, pasti dia akan dihancurkan oleh Allah. Ternyata beliau datang menyerang Makkah dan Allah menolongnya sehingga beliau menguasai kota Makkah dan menghancurkan berhala-berhala yang dibangun oleh kaum musyrikin di sekitar Ka'bah. Ini faedah penting yang perlu kita pahami bersama. Ini fakta sejarah. Ini bagus untuk dakwah terhadap orang-orang kafir. Ya, sampaikan kepada mereka fakta sejarah ini. Allah telah menghancurkan Ashabul Fil karena mau menyerang Makkah. Tapi Allah menolong Nabi kita sama-sama juga mau menyerang Makkah. Ini menunjukkan yang pertama batil, yang kedua benar. Iya. Jadi setelah Fathu Makkah tidak ada lagi hijrah dari kota Makkah. Adapun hijrah dari negeri kafir kepada negeri yang beriman atau negeri Islam, maka ini adalah kewajiban yang akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Ini juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Kalau dari Makkah tidak ada lagi hijrah, berarti dari negeri kafir harus hijrah, sebab Makkah adalah negeri yang beriman atau negeri Islam. Ya kan? Makkah adalah negeri Islam. Maka tidak ada hijrah dari negeri Islam yang kita di situ bebas menjalankan agama kita. Hijrah itu dari negeri kafir ataupun dari negeri Islam yang kita tidak bisa lagi menjalankan agama. Kita pindah ke negeri Islam yang lain yang membantu kita atau membebaskan kita menjalankan agama. Iya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu tidak akan pernah terputus sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubah hatta takhruja syamsu min maghribiha. Dan tidak akan terputus taubat itu, maksudnya kesempatannya, sampai keluar matahari dari arah barat. Jadi sampai hari tersebut kewajiban hijrah itu juga berlaku. Artinya seseorang tidak boleh melanggar syariat Islam atau meninggalkan kewajibannya dengan alasan saya di negeri kafir, saya enggak mampu melakukannya. Maka apabila dia mati dalam keadaan seperti itu, para malaikat akan berkata kepadanya, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa berhijrah ke sana. Jadi enggak ada alasan, bumi Allah luas, wajib bagi kamu untuk berhijrah, kecuali memang dia tidak mampu sama sekali. Dia tidak mampu sama sekali, contohnya anak kecil atau wanita-wanita yang lemah atau orang tua yang sama sekali tidak mampu berhijrah, maka merekalah yang semoga diberikan pemaafan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka tidak mampu mengamalkan satu kewajiban disebabkan tekanan dari orang-orang kafir. Makanya jemaah sekalian, pada pembahasan hadis yang pertama sudah kita sebutkan syarat tinggal di negeri kafir. Hukum asalnya itu adalah haram, sebab kita diwajibkan berhijrah, berarti haram tinggal di negeri kafir. Itu berlaku tinggal selamanya ataukah tinggal sebentar saja? Iya, tinggal sebentar saja, misalkan berkunjung ke sana. Kecuali dengan 4 syarat. Yang pertama, ada hajat. Ada hajat, bahkan ada sebagian hajat yang mewajibkan kita harus ke sana, seperti untuk berdakwah, fardu kifayah bagi kaum muslimin. Iya. Kemudian yang kedua, dia mampu menegakkan agama. Andaikan seorang wanita di satu negeri dilarang pakai jilbab, enggak boleh dia ke situ. Iya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki kekuatan ilmu untuk menolak syubhat, membantah ucapan-ucapan yang dapat membuat dia ragu terhadap Islam. Jangan dia kurang ilmu, dia ke sana malah terpengaruh dengan syubhat mereka. Kemudian yang keempat, dia punya kekuatan iman untuk membentengi dirinya dari godaan syahwat. Ini 4 syarat bolehnya tinggal di negeri kafir. Jadi wajib berhijrah dan kewajiban ini berlaku sampai hari kiamat, kecuali hijrah dari Makkah dan Madinah, dari Makkah keluar Makkah tidak ada lagi, sama juga dengan Madinah, tidak ada hijrah dari Madinah selamanya. Dua negeri ini, Makkah dan Madinah, akan tetap menjadi negeri Islam sampai akhir zaman. Iya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwasannya jihad adalah kewajiban yang juga akan terus berlaku sampai hari kiamat, termasuk bagi orang-orang yang tinggal di Makkah. Kewajiban berjihad, dan jihad adalah amalan yang sangat agung. Jihad adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung. Iya. Bahkan Allah telah mengatakan dalam Al-Quran bahwa jihad adalah termasuk perniagaan yang dapat menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih, sebagaimana di dalam surat As-Saff ayat ke-10 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan terhadap sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian berjihad di jalannya dengan harta-harta kalian dan diri-diri kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka dengan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakinat thayyibatan fi jannati adn, dzalikal fawzul adzim. Dan Allah akan memberikan kepada kalian rumah-rumah yang baik di surga-surga Adn. Itulah kemenangan yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Demikian pula Allah akan berikan anugerah lain yang kalian sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat, dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman. Subhanallah, kalau hanya ayat ini saja yang menunjukkan keutamaan jihad, itu sudah cukup. Tetapi jemaah sekalian, perlu kita ingatkan, jihad itu ada aturannya. Bukan seperti jihad yang dilakukan oleh para teroris. Itu adalah jihad di jalan syaitan, bukan jihad di jalan Allah. Walaupun dia mengira itu adalah jihad di jalan Allah. Makanya di sini kita bahas bab niat. Namun harus kita tekankan, di dalam agama bukan saja niat yang benar. Betul, niatnya bagus untuk berjihad, tapi kalau caranya salah, ibadahnya tidak akan diterima. Percuma. Dan dia mati-mati percuma, mati konyol, kalau dia tidak mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun niatnya benar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi sekali lagi, jihad yang dimaksudkan di sini adalah jihad yang syar'i, yang sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah jihad bersama penguasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan sebagaimana juga terkandung dalam hadis ini. Dan dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi. Pemimpin itu, yaitu pemimpin negara, adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dijadikan sebagai tameng. Maka ulama-ulama Ahlu Sunnati wal Jamaah menjelaskan, di antara syarat penting berjihad adalah adanya pemimpin, penguasa. Iya. Dan itu yang melakukan jihad umumnya enggak ngerti syarat-syarat tersebut. Baru syarat pertama mereka tidak tahu. Kebanyakan hanya punya semangat dan tidak pernah belajar fikih tentang jihad. Ya. Jadi bukan jihad seperti itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wan niyah." Dan niat. Tidak ada lagi hijrah, yang ada hanyalah jihad dan niat. Maksudnya niat apa? Niat berjihad. Niat berjihad. Artinya, walaupun kita belum terbuka kesempatan untuk berjihad, harus berniat. Kenapa jemaah sekalian? Karena di situ ada nilai pahala. Karena di situ ada nilai pahala. Dan karena itu adalah amal ibadah yang sangat agung, sehingga setiap muslim harus punya niat. Walaupun sekarang belum terbuka kesempatan karena belum terpenuhi syarat-syarat berjihad, tapi harus berniat. Maka insyaallah kita akan mendapatkan pahala. Jadi inilah sebabnya mengapa Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam bab niat. Sebab kita diwajibkan berniat untuk berjihad walaupun sekarang kita belum mampu, dan kita sudah mendapatkan pahala niat. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza stunfirtum fanfiru." Dan apabila kalian diseru untuk berjihad, maka berangkatlah. Maksudnya siapa yang menyeru di sini? Pemimpin. Pemimpin, penguasa. Apabila penguasa memerintahkan kita untuk berjihad, maka wajib bagi kita untuk berjihad, yaitu wajib ain. Karena jihad itu ada hukumnya dua. Bisa jadi fardu kifayah dan bisa jadi fardu ain. Pada asalnya jihad itu fardu kifayah. Makanya kita dapati banyak hadis jihad itu dipersyaratkan harus izin orang tua. Harus izin orang tua. Maksudnya adalah apabila jihad itu masih fardu kifayah. Kalau orang tua enggak mengizinkan, tidak boleh untuk pergi berjihad. Iya. Tapi orang-orang yang melakukan aksi teror sudah enggak izin pemerintah, malah melawan pemerintah, juga enggak izin orang tua. Orang tua tiba-tiba baca berita anaknya sudah mati bunuh diri. Ya, mati apa namanya melakukan bom bunuh diri. Orang tuanya enggak tahu apa-apa. Ya. Itu pun satu pelanggaran dalam jihad. Dan ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa ini mengatakan itu adalah bunuh diri, bukan jihad. Itu adalah apa namanya cara berjihad yang tidak benar, yang tidak ada contohnya sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak sedikit pun ada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya mati bunuh diri dalam jihad. Justru yang ada apa? Orang yang mati bunuh diri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dia termasuk penghuni neraka, padahal dia mati di medan jihad tapi matinya bunuh diri karena dia enggak tahan dengan lukanya. Iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian diseru, wajib bagi kalian untuk berangkat. Wajib bagi kalian untuk berangkat. Dan ini sama dengan firman Allah pada surat At-Taubah ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian apabila kalian diseru untuk berjihad di jalan Allah, kalian merasa berat dan cenderung untuk tetap tinggal di rumah kalian? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kalian lebih senang dengan kehidupan dunia ini daripada kehidupan akhirat? Fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kesenangan dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali sedikit sekali. Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban aliman. Apabila kalian tidak berangkat, yaitu ketika kalian diseru, diperintahkan oleh penguasa kalian, maka Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum wala yadurruhu syai'an wala tadurruhu syai'an. Dan Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain, wala tadurruhu syai'an, dan kalian tidak membahayakan Allah sedikit pun. Kita enggak berjihad, kita enggak menolong agama Allah, sama sekali tidak membahayakan Allah, tidak membahayakan Islam, justru membahayakan diri kita karena meninggalkan kewajiban. Dan ini adalah satu dari sebab jihad itu diwajibkan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau menyebutkan sebab yang lain. Ini sebab yang pertama, jihad itu menjadi fardu ain. Kalau pemimpin sudah menyeru, maka semua laki-laki yang mampu berjihad wajib untuk pergi berjihad. Ya, enggak peduli dia tentara atau masyarakat. Ini bukan kewajiban tentara saja. Ini ibadah, kewajiban setiap hamba Allah. Enggak harus tentara. Artinya kalau pemerintah menyeru, memerintahkan seluruh rakyat untuk pergi berjihad, maka bukan hanya tentara saja yang wajib untuk pergi berjihad. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila musuh sudah memasuki satu negeri, sudah menyerang dan mengepung satu negeri, maka seluruh penduduk negeri tersebut wajib untuk berjihad semampunya. Nah, kalau yang kedua ini, kata para ulama, ini juga berlaku untuk seluruh penduduk negeri yang mampu, termasuk wanita dan orang-orang tua sekalipun. Karena mau apalagi, tinggal mempertahankan diri masalahnya, bukan menyerang. Maka wajib, gak boleh kita diam saja ketika diserang oleh musuh. Maka dalam kondisi seperti ini menjadi fardu ain. Menjadi fardu ain apabila musuh sudah memasuki negeri kita. Iya. Kemudian yang ketiga, apabila seseorang sudah masuk di saf pasukan, di barisan pasukan, dan dua pasukan sudah berhadapan, pasukan orang-orang kafir dan pasukan muslim sudah berhadapan, maka saat itu menjadi fardu ain, tidak boleh ada lagi yang lari dari medan tempur. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu musuh di medan tempur, maka janganlah kalian membelakangi mereka. Maksudnya jangan lari. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang pada hari itu lari kecuali sekedar mengatur strategi perang, pura-pura lari untuk mengadakan serangan balik misalkan, atau bergabung dengan pasukan yang lain, maka sungguh dia telah kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempat kembalinya kelak adalah neraka jahannam, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Surat Al-Anfal ayat ke-15 dan ke-16. Kemudian yang keempat, diwajibkan dengan kewajiban terhadap individu, yaitu fardu ain, apabila pasukan atau kaum muslimin membutuhkan terhadap seseorang yang memiliki keahlian dalam persenjataan tertentu. Ya, misalkan ada senjata yang baru masuk, pasukan belum bisa menggunakan senjata tersebut, maka orang yang memiliki keahlian, dia wajib untuk ikut berjihad, wajib ain baginya. Yang tidak memiliki keahlian, maka tetap pada hukum fardu kifayah. Inilah empat kondisi di mana jihad menjadi fardu ain. Di mana jihad menjadi fardu ain. Dan ini jemaah sekalian, hanyalah sebagai contoh fikih jihad. Padahal fikih jihad itu masih sangat banyak. Ulama menyebutkan kitabul jihad atau babul jihad pada setiap kitab-kitab fikih ataupun kitab-kitab hadis. Tapi yang dibaca oleh sebagian orang yang berjihad hanya berdasarkan semangat, kemudian melakukan aksi teror, yang mereka baca cuma satu, dari sekian banyak bab di dalam kitabul jihad, mereka baca cuma satu permasalahan. Apa itu jemaah sekalian? Keutamaan mati syahid. Ya. Keutamaan mati syahid, pengen cepat jadi penganten. Ya. Gak taunya jadi penganten di neraka, na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari kesesatan dan azabnya yang sangat pedih. Ya. Ini bahaya kebodohan. Beramal tanpa ilmu, walaupun niatnya benar, tapi beramal tanpa ilmu, maka dia tersesat. Jadi hati-hati, sebelum turun pergi berjihad, belajar dulu syarat-syarat jihad, hukum-hukum jihad. Banyak sekali yang perlu kita pelajari. Ini hanya contoh kapan jihad itu menjadi fardu ain. Maka pada empat keadaan. Baik. Kemudian ada satu faedah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang yang berjihad dan jihadnya benar apabila niatnya benar. Jihadnya itu akan benar apabila niatnya benar. Ini yang ditekankan juga di dalam hadis yang mulia ini. Pentingnya berjihad dengan niat yang benar. Berjihad dengan niat yang benar itu seperti apa bentuknya? Yaitu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Jihad yang benar itu adalah untuk menjadikan kalimat Allah tinggi. Artinya agama Islam menjadi tinggi, agama kekufuran terkalahkan. Itu tujuan jihad. Sebagaimana kata Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Maksudnya tidak ada lagi kesyirikan. Dan agama seluruhnya, maksudnya ibadah seluruhnya, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam mulia. Kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah menjadi tinggi. Jamaah sekalian, coba perhatikan. Ketika teroris itu berjihad, apa yang terjadi pada Islam? Apakah menjadi tinggi atau menjadi rendah? Jadi rendah, citranya jadi rusak. Orang-orang kafir jadi benci terhadap Islam. Dan lebih berbahaya lagi, kaum muslimin di negeri-negeri kafir ditindas oleh mereka karena ulah segelintir orang ini. Jadi hina malah. Padahal jihad itu untuk meninggikan Islam, tapi yang mereka lakukan menghinakan Islam. Jadi jihad yang benar untuk meninggikan Islam karena Allah semata-mata. Kemudian Syekh rahimahullah mengingatkan kita, kalau jihadnya sekedar membela negara, sekedar membela negara, itu belum benar niatnya. Kenapa? Karena orang kafir juga bisa melakukan itu. Kami bela negara, kami memiliki sifat nasionalisme. Itu bukan jihad. Itu bukan niat yang benar. Tetapi kalau kita bela satu negara karena itu negara Islam, barulah niatnya menjadi benar. Ingin melindungi kaum muslimin di negara tersebut, barulah niat itu menjadi benar. Adapun kalau niatnya hanya karena rasa nasionalisme, itu bukan jihad yang benar. Itu jihad jahiliyah malah. Ya. Karena orang-orang kafir pun niatnya seperti itu. Bergabung di situ muslim dan kafir. Tapi belalah suatu negeri itu karena itu adalah negeri Islam. Makanya tidak ada ceritanya kalau kemudian negara muslim berperang dengan negara muslim yang lain. Itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Iya. Jadi inilah niat yang benar di dalam berjihad. Baik. Jamaah sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Barangkali masih ada waktu sedikit untuk tanya jawab, saya persilakan. Berbicara kasus di Suriah ini berat. Ya. Saya sendiri belum mendapatkan, mungkin ada, tapi saya pribadi belum mendapatkan seruan jihad dari seorang ulama besar Ahlus Sunnah di masa ini. Ya. Yang ada yang saya tahu, sependek ilmu yang saya ketahui mengamati fatwa-fatwa para ulama besar, adalah seruan untuk membantu mereka secara umum, membantu mereka secara umum, ya, apakah dengan harta atau dengan doa. Adapun untuk berbicara jihad, untuk berbicara jihad tidak boleh berfatwa di dalam perkara-perkara besar seperti ini kecuali para ulama. Itu pun ulama besar. Iya. Enggak boleh kita fatwakan itu jihad. Kecuali ada fatwa ulama-ulama besar. Dan itu bukan berarti kita tidak membantu mereka Walaupun kita katakan misalkan kita tidak berjihad ke sana, tetap saja mereka kaum muslimin, kita harus bantu mereka. Tidak menafikan kita harus membantu mereka. Adapun memfatwakan jihad itu tidak sembarangan, tidak semudah yang kita bayangkan. Harus kita kembalikan kepada para ulama besar. Apalagi berita-berita yang kita dengar begitu banyak sumber. Begitu banyak sumber. Begitu banyak berita yang sampai kepada kita tentang kondisi di sana. Nah, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim ketika mendengar berita-berita seperti ini, berita jihad, berita pembantaian? Apa yang seharusnya dilakukan? Kalau kita hanya berdasarkan semangat, ini saatnya berjihad. Ini kalau bicara semangat, kita juga mau berjihad, mau mati syahid. Tapi jemaah sekalian, ini persoalan besar yang harus dikembalikan kepada para ulama. Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, yaitu berita terkait dengan kondisi kaum muslimin secara umum, iya, maka apa yang mereka lakukan? Mereka langsung menyebarkannya. Maksudnya ayat ini Allah mencela orang seperti ini. Kemudian kata Allah, walau radduhu ilar rasul, andaikan mereka kembalikan kepada rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri mereka. Ulil amri ini mencakup pemerintah dan ulama. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, maka orang yang ingin mengambil kesimpulan hukum, dia akan mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan. Ya. Jadi intinya, kita jangan bicara apa-apa sampai kita mendapatkan fatwa-fatwa dan bimbingan para ulama besar. Iya. Itu di satu sisi. Untuk mengatakan itu jihad, kalau tanya kepada saya enggak tahu. Itu saja kesimpulannya. Wallahu alam, harus kita tanyakan kepada ulama-ulama besar. Tapi di sisi yang lain yang perlu juga harus dipahami, andaikan itu jihad, maka termasuk jihad yang fardu kifayah. Di mana kaum muslimin di Indonesia tidak boleh pergi ke sana kecuali ada izin pemimpin. Itu syarat jihad. Itu syarat jihad, harus ada izin pemimpin. Enggak boleh kita pergi jihad kemanapun, apakah di Suriah atau dimanapun, tanpa ada izin pemimpin kita. Iya. Itu syarat berjihad. Tidak boleh tanpa izin pemimpin. Nah ini. Itu pun, itu maksudnya kalau itu betul-betul sudah jihad yang syar'i. Kalau itu sudah betul-betul jihad yang syar'i, tetap saja kita enggak boleh ke sana tanpa izin pemimpin kita. Tanpa izin pemimpin kita. Sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Jihad harus dengan pemimpin. Dan itulah sebagaimana kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, yang membedakan jihad ahlus sunnah dan jihad khawarij di masa ini. Ya. Dan jemaah sekalian, subhanallah, mungkin ini yang terakhir. Di masa ini jihad dengan pemimpin dan tanpa pemimpin itu sebenarnya baru saja kita saksikan. Baru saja kita saksikan. Ya, mungkin antum mengikuti berita pemerintah Saudi Arabia dengan didukung para ulama-ulama besar ahlus sunnah dan pemerintah negara-negara yang lain berjihad di Yaman untuk menyerang orang-orang Syiah yang sebelumnya telah melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin di negeri Yaman sampai mereka sudah berhasil menguasai pemerintah Yaman. Ya. Subhanallah, dalam hitungan beberapa bulan selesai mereka. Ya, itu berkah jihad kalau mengikuti syariat. Hanya dalam beberapa bulan saja. Ya. Dan kita bisa saksikan orang yang mengatakan jihad di tempat yang lain, pada umumnya Allah tidak berikan pertolongan karena sebetulnya banyak kondisi mereka belum siap. Ya. Belum siap menghadapi, belum siap menghadapi jihad. Dan itu juga syarat. Sebagaimana kata Allah, wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah, persiapkan untuk menghadapi mereka yang kalian mampu dari kekuatan. Itu syarat berjihad. Jangan hanya modal semangat. Jangan hanya modal semangat. Harus punya kekuatan. Iya, itu syarat, termasuk syarat untuk berjihad. Intinya, permasalahan jihad ini masih luas, perlu kita dalami, perlu kita pelajari dengan baik. Maka setidaknya ini menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu sebelum beramal. Walhamdulillah, waktu sudah habis. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.